Lihat, setelah kepergian Murina, baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku, Rina. Rina, kini kau telah pergi yang tidak pernah kau temui di masa hidupmu. Bahagialah, Rina. Bahagiamu abadi selamanya. Rina. Ujung malam yang sepi, terpaku merenungi kegagalan hidup ini, jadi belenggu dalam diriku. Kemana harus ku cari ini.